لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية: محظورة. وقال حدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليركض، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk ke dalam bab 129. Babu man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu. Bab siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah dengan sanadnya kepada Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda: Man khafa alla yaquma min akhir al-lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir tidak akan bangun di akhir malam, hendaklah dia witir pada awalnya. Wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhir al-lail. Siapa yang tamak, berharap dan bertekad untuk bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam. Inna salata akhir al-laili mashhudah wadhalika afdal. Karena salat di akhir malam itu mashhudah, disaksikan, maka itulah lebih afdal, dan yang demikian afdal. Qala Abu Muawiyah, Abu Muawiyah mengatakan mahdurah. Mahdurah yaitu dihadiri, masyhudah disaksikan. Riwayat yang kedua dalam hadis 1767, kalau tadi adalah 66, masih dari Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi bersabda: Ayyukum khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir thummal yarkud. Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaklah dia witir, kemudian dia tidur. وَمَنْ وَثِقَ بِيَقْيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ. Siapa yang yakin untuk bangun di akhir malam, maka adalah dia witir di akhir malam. Fa inna qira'ata akhir al-laili mahdura wa dhalika afdal. Sesungguhnya bacaan di akhir malam itu dihadiri, dan itu yang lebih afdal. Mana dari dua hadis tersebut fihi dalilun, siapa yang hadis yang pertama, siapa yang khawatir tidak bangun dari malam, maka hendaklah witir di awalnya. Siapa yang tamak untuk bangun di akhirnya, maka hendaklah dia witir di akhirnya. Fi dalilun sarihun ala ta'khir anna ta'khir al-witri ila akhir al-laili afdal liman wathiqa bil istiqad akhir al-lail. Dalam hadis ini terdapat dalil yang nyata bahwa mengakhirkan witir di akhir malam lebih afdal bagi yang yakin bangun di akhir malam. Baik yakin dia punya dia tekad yang kuat, jam bekernya sudah dicocokkan, artinya memang dia berharap untuk bangun di akhir malam, maka adalah witirnya diletakkan di akhir malam. Wa anna man la yathiqu bidzalik fattaqdimu lahu afdal. Dan siapa yang tidak percaya, tidak punya keinginan atau tekad atau khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka mengawali bagi dia lebih afdal, yaitu dia witir sebelum tidur. Wa hadha huwa as-shawab. Inilah yang benar. Wa yuhmal baqi al-ahadith wa yuhmal baqi al-hadith al-mutallaq wal-mutlaqa ala hadha at-tafsil as-sahih as-sarih. Wa min dhalika hadith awsani al-khalili alla anam illa ala witrin wa huwa mahmulun ala man la yathiqu bil istiqam. Maka seluruh hadis-hadis yang umum ditafsirkan di dalam rincian yang sahih yang sharih ini. Apa rinciannya? Siapa yang yakin dia akan bangun di akhir malam, witirnya lebih afdal diakhirkan. Siapa yang tidak yakin dia bangun di akhir malam, contoh tidurnya sudah terlambat, kondisi badannya mungkin selalu letih, maka dia yakin ini tidak akan bisa bangun lebih awal, maka hendaklah dia witir. Lebih afdal bagi dirinya adalah witir sebelum tidur. Di antara hadisnya adalah hadis Abu Hurairah, awsani khalili alla anam illa ala witrin. Kekasihku mewasiatkanku agar aku tidak tidur kecuali di atas witir. Yani witir dulu baru tidur. Nasihat ini ya, kalau secara umum kita lihat seakan-akan disuruh total, dia disuruh untuk witir sebelum tidur. Ya, akan tetapi wa huwa mahmulun ala man la yathiqu bil istiqam. Hadis ini ditafsirkan bahwa ini dipahamkan terhadap orang yang tidak yakin dia bangun di akhir malam, maka dia witir sebelum tidur, itu yang lebih afdal bagi dia. Kemudian dalam hadis juga disebutkan fa inna salata akhir al-laili mashhudah. Sesungguhnya salat di akhir malam itu mashhudah, Masyhudah itu disaksikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan mahdurah, yaitu dihadiri. Imam Nawawi mengatakan wa dzalika afdal ay yashhadaha malaikatur rahmah. Hal itu lebih afdal karena disaksikan oleh malaikat rahmat. Wa fi dalilani sarihani ala tafdhili salatil witri wa ghairiha akhir al-layl. Dalam hal ini terdapat dua dalil yang nyata akan keutamaan solat witir atau solat yang lain di akhir malam. Mau solat malam boleh di awal malam setelah solat isya, tapi solat malamnya lebih afdol itu adalah di akhir malam. Solat witir boleh di awal witir, di awal malam, tapi yang lebih afdal itu adalah di akhir malam. Kenapa? Karena dia disaksikan oleh malaikat rahmat. Ini secara umum. Solat witir kita, solat malam kita lebih baik di akhir malam. Namun penempatan tadi untuk witir, mana yang lebih afdal, itu kembali kepada kondisi masing-masing. Jika seandainya dia bertekad untuk bangun di akhir malam, maka lebih afdal diakhirkan. Ya, ini tidak diragukan lagi. Akan tapi kalau seandainya dia tidak yakin untuk bangun pada akhir malam, maka dianjurkan untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Nah. أحسن الله إليكم. باب أفضل صلاة طول القنوت. قال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة طول القنوت. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. Nah, bab yang berikutnya 130 hadis 1768 afdal salati tulul qunut. Sebaik-baik salat itu yang panjang kunutnya. Apa makna kunut di sini? Kunut maknanya di sini qiyam, berdirinya. Ya, berdiri berarti bacaannya panjang, bacaan suratnya panjang. Dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu salati tulul qunut. Salat yang paling afdal kata Nabi adalah yang panjang berdirinya. Dalam riwayat berikutnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat yang paling afdal, qala tulul qunut. Qulul qunut yaitu panjang qunutnya, yaitu qiyamnya, berdirinya, bukan doa qunut. Ya, tapi qiyamnya. Yani Imam Nawawi mengatakan al muradu bil qunuti huna al qiyam bi ittifaq ulama fi ma alimtu. Maksud dari qunut di sini adalah qiyam, berdiri, berdasarkan sepakat ulama pada apa yang aku ketahui, kata Imam Nawawi. Wa fihi dalilun lisyafi'i wa ma yaqulu ka qawlihi. Di sini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan bagi orang yang mengucapkan seperti perkataan Imam Syafi'i. Apa perkataannya? Inna tatwilal qiyam afdalu min kathratul qurqu'i wassujud. Lamanya berdiri dalam sholat itu lebih baik daripada banyaknya rakaat dan sujud, ruku' dan sujud. Nabi SAW kunutnya panjang. Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, itu dalam satu rakaat. Waqad sabaqat al-mas'alatu qariban wa aydan fi abwab sifat as-salah. Dan pembahasan itu sudah berlalu, ya. Jadi intinya solat semakin banyak, semakin lama panjang bacaan kita itu semakin baik. Satu halaman, dua halaman, tiga halaman, ya, seperti yang pernah kita lakukan di dalam solat tarawih. Semakin lama semakin baik. Nah, أحسن الله إليكم. باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. وقال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. وقال حدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم لا يوافقها نعم أحسن الله لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه نعم باب 131 باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء أو في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء ya fil laili sa'atun mustajabun fiha ad-du'a mustajabatun baik di malam itu ada satu saat, ada satu waktu. Sa'atun itu waktu. Mustajabatun fihi doa. Doa kita dikabulkan. Kata Nabi SAW dari Jabir, wal sami'tu Nabi SAW yaqul inna fil laili lasa'atan. Sesungguhnya di malam itu sungguh ada waktu. La yuafiquha rajulun muslimun, tidaklah seorang laki-laki muslim mendapatkannya. Yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, di mana dia memohon kepada Allah akan sebuah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat. Illa atahu iyyahu wa dhalika kulla lailatin, kecuali Allah akan berikan kepadanya dan itu ada pada setiap malam. Jadi ada potensi doa kita dikabulkan setiap malam. Hadis berikutnya 1771 masih dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min al-laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah khairan illa atahu iyyah. Nabi mengatakan sesungguhnya di malam itu sebuah waktu. tidaklah didapatkan oleh seorang hamba muslim yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan kecuali Allah yang berikan kepadanya. Imam Nawawi mengatakan fihi itsbatu sa'atin ijabah fi kulli lailah. Dalam hadis ini menetapkan waktu dikabulkan doa pada setiap malam. Jadi kita sebutkan tadi potensi doa kita dikabulkan sangat terbuka lebar setiap malam. Maka oleh karena itu ya, kalau kita ingin doa kita dikabulkan ya, berupayalah untuk berdoa pada malam hari. Kapan itu? Ya malam. Ya. Wa yatadammanu al-hath 'ala ad-du'a fi jami' sa'at al-layli raja'a musadafatiha. Maka mengandung dorongan terhadap berdoa pada seluruh waktu di dalam malam hari karena berharap untuk mendapatkan waktu tersebut. Ini secara umum ya, secara umum kita malam itu ada, sudah pasti ada doa kita dikabulkan. Maka karena itu berupaya kita ingin dapatkan doa yang dikabulkan, segera berdoa pada malam hari. Kapan dia? Ini dorongannya mulai dari awal malam sampai akhir malam. Ya, nah insyaallah nanti kita pelajari ya bahwasanya ada rahasianya ada di ujung malam ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.